sing lagi dicos beli sapa jemase toba. Ayo mangga mama Iis, ayo Mas Karu yang punya suara sistem kita busi, ayo Mas Samsul kaget kamu jangan menang kasih gue or dan tari lelah nanti spesial menghormati khusus ya ayo Pak Lurah Ali Pundi musik paling emang saya toba. Dalam dalam dalam dalam dalam dalam sistem kita musik.